بسم الله الرحمن الرحيم. إنك يا أخانا أبو لقمان. نعم. Apakah hadis yang dibaca tadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bisa diambil faedah periwayatan seorang sahabi dari sahabi, seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat, bisa dari sisi mana? Abu Juhaifah sahabi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib sahabi. Allah berfirman. Sehingga ini ikhwan, riwayat sahabi an sahabi. Periwayatan seorang sahabi dari sahabi. Innaka akhana Abu Sulaiman. Kalau seandainya Abu Juhaifah di sini radhiyallahu taala anhu tidak menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib, apakah riwayat yang terima? Di sini kan Abu Juhaifah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Anggaplah seandainya Abu Juhaifah di sini langsung meriwayatkan dengan tanpa menyebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tukbal riwayatuh, apakah diterima riwayatnya? Anggaplah enggak ada Ali bin Abi Thalib, langsung Abu Juhaifah meriwayatkan masalah ini tanpa menyebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diterima atau terputus sanadnya? Diterima. Gugur atau orang diterima? Terima. Abu Sulaiman yataza'za'. Zaka Abu Malik. Mata saya lagi samar-samar soalnya. Sehingga harus gini dulu, kelihatan mukanya baru. Ada Abu Malik. Diterima riwayatnya atau ketolak karena gugur seorang rawi? Diterima. Nah, diterima sebab Abu Juhaifah seorang sahabi. Maka periwayatan dia diambil dari sahabat yang lainnya. Sehingga makbulah diterima ya khanabuddin azakumullah. Gugurnya seorang sahabi dalam sebuah sanad tidak membahayakan. Akhun yas'al. Bagaimana rincian seseorang wanita ahli kitab muhsanat yang boleh dinikahi oleh seorang muslim? Masya Allah. Ada yang ngincer rupanya. Sampai untuk rincian segala. Rinciannya muhsan saja. Muhsanat. Wanita-wanita menjaga kehormatan dirinya saja. Masifat. Paham? Sehingga mereka-mereka itu, perempuan-perempuan tadi, bukan perempuan-perempuan jalanan. Tetapi, ahli ibadah dari kalangan Nasraniyah. Paham? Perempuan yang dari kecilnya, dipelihara betul sama bapaknya, sama orang tuanya, di gereja, di kapel, dan semisalnya betul-betul taat beribadah, nah, sangat besarnya jadi biarawati misalkan, dan semisalnya, nah seperti ini. Adapun yang di tengah-tengah jalan shopping-shopping di market atau yang semisalnya, apa itu tidak merasa aman di sini fanatina asyakumullah, sebab mereka itu orangnya kufar, tidak tahu agama. Ada apa? Selebihnya terserah anda. Tamam? Tunggahul mar'atu li arba'in. Terlebih ini, lidiniha diperbolehkan sebagai ahli kitab. Mau nyari yang kaya? Silahkan. Nyari yang miskin? Ya silahkan. Mau nyari yang cantik? Takabal. Mau nyari yang biasa? Biasa saja asal dapat. Alhamdulillah. Ya masyik tuh. Terserah kalian. Ada. Yang penting yang di inginkan di sini karena binazakumullah ialah seorang wanita Nasrani yang afifah, yang menjaga kehormatan dirinya. Apakah pemerkosaan termasuk kategori zina? Masya Allah. Yang mana ini? Kedua belah pihak? Adakah salah satunya? Dirinci ya ikhwan. Kalau pelakunya, laki-lakinya, masuk dalam kategori perzinaan, dia telah menzinai orang lain. Tamam? Maka hukum dia dirinci. Kalau dia muhsan, sudah pernah menikah, dirajam dalam Islam. Kalau dia itu orangnya bujang, belum pernah menikah sebelumnya, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Tamam? Perempuannya dirinci pula. Senang juga ataukah dipaksa? Agar maksud? Nah. Kalau kemudian perempuannya juga senang, akhlas, maka dia juga termasuk zaniyah. Hukumannya dirinci pula. Kalau perempuan tadi sudah pernah menikah, muhsanah, maka dia dirajam. Kalau kemudian dia tadi masih gadis, belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Tapi kalau kemudian dia karena fitnah azakumullah, perempuan tadi dipaksa demikian rupa, mukrohah, betul-betul dipaksa ya karena fitnah azakumullah, la isma alaiha, tidak ada dosa atas dia. Semangat sekali masalah di kitab, insya Allah. Rupanya ada jalan alternatif. Nah, kalau boleh menikah dengan perempuan ahli kitab yang afifah, menjaga kehormatan dirinya. Kalau kedua orang tuanya tidak merestuinya, siapa yang jadi wali perempuan tersebut? Duh, hatta merestuinya, dia kafir. Orang kafir tidak bisa jadi wali. Maka walinya kana bidin azakumullah ila wali sultan. Penguasa kalian. Tamam? Sultan wali man la waliyalah. Maka penguasa memerintah sebagai wali bagi pihak dia yang enggak punya wali. Ada huwa. Wain di soal berkaitan dengan tentang masalah perkosaan ini. Innaka ya khana. Sal. Aina sah? Zakat sahlul. Apakah mungkin seorang laki-laki diperkosa? Apakah mungkin seorang laki-laki diperkosa? Dengan artian dia dipaksa untuk itu. Memungkinkan? Memungkinkan? Cirinya dia terpaksa bagaimana? Cirinya bagaimana? Kalau dia betul-betul terpaksa, dipaksa, ini gak akan asal. Ada dibahas oleh para ulama yang malas. Kalau dia betul-betul terpaksa, dipaksa, la isma alaih. Enggak ada dosanya sama sekali. Tapi kalau enggak, dosa dia. Nah. Ya, akhi, ajib soal. Malak. Pacinya repek di bagian depannya. Enggak, tanpa di repek sudah ini. Lo dipaksa dia kok. Lo, kalau itu ada seorang wanita yang megang ente, supaya kamu main sama dia, kamunya lari. Kalau depannya yang robek, ya berarti kamunya maksa dia. Sebaliknya, ya. Di bagian belakangnya yang robek. Itu kalau demikian. Tidak, kondisinya bukan seperti itu. Dalam kondisi kamu sudah terkapar. Siapa-apa sudah. Cirinya, tandanya kalau laki-laki itu betul-betul terpaksa bagaimana? Akhuna sahlun ma yastati' ayujib. Itu ta'fir dari perayaan. Saya katakan ma yastati' ayujib. Indahu jawab lakin ma yumkin ayu afirah. Susah untuk mentakfirkannya. Sundi insyaAllah ya faham. Saya lagi akhara sundi. Apa bukti dan ciri tanda dia betul-betul terpaksa laki-laki? Di hati ya tidak? Diingkari betul. Tidak tahu saya. Allah lusta'an ya akhara sundi. Ayakti. Ayakti apa tadi? Ma yakti. Nega akhana Ubaidullah. Ya iya, dia diancam segala macam. Bukti yang menunjukkan dia betul-betul terpaksa. Apa itu? Enggak usah menghindar. Betul enggak usah menghindar. Sudah begini dia terkapas. Rangkai ingin tangannya ini. Tidak ada apa-apa saja. Kang Wario. Tidak bisa jawab dia. Abdul Wahab. Jangan malu-malu. Kalau punya ilmunya jawab. Ada buka aja. Allah Allah juga. Allah musta'an. Hendaknya akan apa Abdullah? Saya benar barah. Hah? Apa katanya? Sumpah. Dah. Mayakfi sumpah itu. Tidak cukup itu sumpah itu. Sebutkan para ulama, mayakfi ya. Fauzi. Allah. Semuanya Allah Allah. Karena memang bihamdillahi ta'ala tidak terjadi seperti kepada dia. Alhamdulillah. Ya Taufiq bin Allah. Abu Mas'ud. Hah? Wallahu a'lam bis-shawab. Abu Hamzah. Zaid. Antum ini enggak bisa jawab atau pura-pura enggak bisa jawab? Faisal. Bagaimana? Oh, masya. Oh, kata dia mungkin dari maninya enggak memancar. Kok bisa begitu ya, akhi? Mayakir, biasa. Yang ada yang dengar, aku pergi dari sini. Muhammad, yang gimana? Oh begitu. Yang mesti tahu yang nikah katanya. Artinya dia minta pertanyaannya dilemparkan kepada yang nikah. Oh Farhan, buktinya dia terpaksa bagaimana? Nggak tahu tuh. Dia tahu nggak? Nah, ngono lho. Apa lagi ya? Allah musta'an. Apa beda? Hah? Abdul Rahman? Apa Abdullah insyaAllah? Apa Abdullah? Allah a'lam juga nih. Apa? Allah musta'an. Ada marjan. Endega akhwana marjan. Buktinya apa? Laki-laki terpaksa. Enggak sadar begini. Enggak jadi ya kena marjan. Ya Asir. Lagi ya Asir. Allah musta'an. Disebutkan oleh para ulama ya khana mutin azakumullah. Di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya dia itu terpaksa ialah adamul intisad. Apa artinya? Hah? Alif. Artinya apa Alif? Adamul intisad. Enggak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Paham ya? Ya handum itu lu gak tahu diri. Ayo, itu bukti dia terpaksa. Tidak bisa berdiri. Ya khalas. Gak bisa jadi itu. Hah? Ada huwa. Illa fi surah. Kecuali dalam satu bentuk, satu gambaran. Dan itu khana betina azakumullah. Kembali kepada jawabannya Jundi tadi. Dalam hatinya. Gambaran apa ini? Yang memungkinkan dalam hati saja dia bisa berbuat. Mengingkarinya. Keterpaksaannya itu. Ngapal Hasan. Malu. Jangan malu-malu. Inna Allah la yasamil haq. Allah gak malu dari kebenarannya ya. Ilmu ini. Hah? Mari. Jangan. Itu paksaannya. Kecuali khana bikin azakumullah. Yahannu punya dia itu. Dibikin berdiri sama perempuannya. Nah, dibikin berdiri sama perempuannya. Dalam keadaan dia gak sesuatu apa-apa. Paham? Maka dalam kondisi seperti itu, hatinya yang berperan. Dari paham ya? Insya Allah yang sesuat memahami masalah itu. Agar Muhammad? Gitu ya? Allah musta'an. Apakah kalau sebaliknya, diperbolehkan seorang muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab? Nah ya juz. Hukumnya haram ini. Tidak boleh perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ikhwanabutina azzakumullah. Dan yang berfatwa demikian. Ikhwanabutina azzakumullah. Yang memperbolehkan wanita muslimah menikah dengan Nasrani. Atau dengan Yahudi. Laki-laki ahli kitab. Ialah pembaharu dari Sudan yang bernama Hasan Ad-Turabi. Para ulama una menghukumi orang fatwa ini, khonabitina azakumullah, dikarenakan satu fatwa ini dan juga fatwa-fatwa yang lainnya yang membahayakan, dihukumi sebagai seorang yang kafir. Yang saya tahu, khonabitina azakumullah, الشيخ الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له كتاب apa yang dalamnya memuat kaifiyah tata cara salat jenazah dan milik siapa kitab itu. Ahsanu kitabin fi hadza, kitab yang paling bagus dalam masalah ini, fa'udzu billahi minasyaitonirrajim, ialah Ahkamul Janaiz karya Syekh Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Mengapa orang yang menikah dalam tanda kutip karena kecelakaan atau hamil LKMD diperbolehkan oleh KUA tepat padahal belum melahirkan? Allah musta'an. Ayah khanabitina azzakumullah, yang harus diperhatikan oleh pihak KUA atau pemerintah yang bersangkutan yang terkait dalam masalah ini. Tamam? Umumnya mereka khanafatina azzakumullah hanya semata-mata untuk menutupi aib. Daripada aib, dinikahkan selesai sudah. Bukan dengan cara demikian, wahai para KUA. Bukan dengan cara demikian, tetapi harus dengan cara yang syar'i. Tamam? Kalau hubungan di luar nikah tadi itu berakibat hamilnya perempuan tadi, nah ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya boleh menikah dengan syarat tidak dikumpuli sama laki-laki tadi. Tidak dikumpuli sampai dia melahirkan. Ada boleh mengatakan tidak boleh dinikah sampai dia melahirkan. Tamam? Wa adzani akhwat. Yang kedua ini khanafatina azakumullah yang lebih selamat, lebih hati-hati. Sebab seorang yang menikah berumah tangga, satu rumah, satu kamar, satu ranjang. Apalagi sudah dikatakan sah menikah ya, umumnya berhubungan. Berhubungan ya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan, La tasfi ma'aka zar'a ghairik, kamu jangan menyiramkan airmu, dalam tanda kutip, pada tanaman orang lain. Kata mereka, seorang wanita yang hamil di luar pernikahan dengan seorang pria, dia mau menyerahkan kehormatannya kepada seorang pria, itu ihtimalnya sangat kawi, kemungkinan sangat kuat sekali, dia mau jatuh pada pelukan pria yang lainnya. Tanya, sebab sudah hilang rasa malunya dia, sehingga dia berpindah dari pelukan laki-laki ke pelukan laki-laki yang lainnya. Akhirnya apa? Bercampurlah air tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La tasqi ma'aka zar'a ghairik." Kamu jangan menyiramkan air kamu kepada tanaman orang lain, sehingga tunggu sampai lahir lebih akhwat, lebih hati-hati. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Jangan dikumpuli sampai lahirnya anak itu. Dan tentunya sampai selesai masa nifas. Nah, mungkin lagi nifas kamu kumpuli. Nah. Ini karena fitna azakumullah menunjukkan kepada kita. Hatta urusan KUA yang masuk dalam KUA atau depak atau misalnya sangat butuh ilmu agama. Sangat butuh ilmu agama. Seharusnya orang-orang yang menangani masalah KUA, pernikahan, depak, dan semisalnya, orang-orang yang mumpuni perkara agama. Tidak butuh titel insinyur, atau doktorandus, atau BA, BI, apa gitu. RC, wala MA, apa MAG, tidak perlu. Yang penting itu, khanafutin azakumullah, ialah keilmuannya. Sama keilmuannya, sehingga betul-betul, urusan pernikahan kaum muslimin, menjadi sah sesuai dengan ketentuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi hanafi nazakumullah sekarang ini sudah sampai tingkatan hanya semata-mata untuk mencari duit saja, mencari jabatan dan pekerjaan, bukan lagi berurusan tentang keraka agamaan ada KUA. Ini daftar ente harus daftar jadi KUA, persyaratannya begini wa begini, ada gajinya tiap bulan. Tentang kadang khana bidin azakumullah sebagai mereka nakal. Allahumusta'an. Ini khana bidin azakumullah diakibatkan perkara-perkara seperti ini diserahkan kepada bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlih fantadhirissa'ah. Kalau urusan agama itu diserahkan kepada yang ahli, bukan yang ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Enggak tanya ini. Latihan nulis. Anak yang terlahir di luar nikah, apakah mendapatkan warisan dari ibunya? Wallahu a'lam. Yang boleh. Dilihatkan hati ini. Masya Allah. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau ada di antara antum yang mengumpulkan masalah ini. Wah, bagus ini. Antum melihat kitab-kitabnya para ulama kumpulkan aqwal ulama wa adillah tentang masalah anak jajah. Paham ya? Rasanya keras memang. Ahkam hukum seputar anak jajah. Bagus itu. Bagaimana merekanya kaitannya dengan orang tuanya, bapaknya, ibunya, perwaliannya, warisannya, dan pengiknya. Zen itu. Ya, ada yang mau tak? Bagus tuh, dikumpulkan keterangan para ulama. Sebab di zaman sekarang ini, khanafatin azakumullah, pemuda dan pemudi itu sudah masuk pada era apa bahasanya mereka itu yang bebas itu namanya apa? Era free sex. Free bahasa ini ya. Free sex. Free bebas. Sex. Sex bebas. Sudah sampai tingkatan era seperti itu. Subhanallah, ikhwan fillah azakumullah, tidak ada rasa malunya sama sekali. Terkadang dimuat di surat kabar berita mereka itu. Fala haula wala quwata illa billah. Ya apoi. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ada Abu Usama. Apa dalilnya yang menunjukkan disyariatkan tasabbut? Masyru'iyyatu tabayyun tasabbut. Disyariatkannya tasabbut dan tabayyun. Cek and recheck berita. Sama surat. Masya Allah. Naam ya akhi. Gak ada idha ca'akum itu. Gak ada ayat ya yuladina amanu idha ca'akum itu. Tidak boleh dengan bil makna itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Masya Allah. Tapi nanti terlalu jauh nyari-nyari ya. Abu Isa. Dalil yang menunjukkan dianjurkannya tabayyun. Cek and recheck sebuah berita. Hadza Abu Utsman Al-Medani. Walaysa bin Nahdi. Ada sini, dari sini mana? Pertanyaannya Abu Juhaifah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hal indakum kitab? Apakah kalian wahai ahli bait, wahai Ali bin Abi Thalib punya kitab? Sesuatu yang ditulis khusus dari Rasulullah SAW. Tafayyun ya ikhwan, tasabut. Kenapa Abu Juhaifah tasabut ya ikhwan? Sebab datang khabar dari orang-orang fustak, dari kalangan bulal, orang-orang yang sesat, dari kalangan Syiah. Paham ya? Dari kalangan Syiah. Sehingga harus cek. Kenapa? Sebab datang beritanya dari orang yang fasik. Ini praktek ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa sebuah berita, maka ceklah berita itu. Diamalkan oleh para sahabatul kiram. Ketika kaum Syiah yang sesat itu, yang fusak, yang fasik-fasik itu, membawa berita bahwasanya Ahlul Bait memiliki ilmu khusus yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, langsung tabayyun. Langsung tabayyun. Hakata ya ikhwan. Ini praktek yang mereka ikhwan abidina asyakumullah. Mereka ini ikhwan abidina asyakumullah, kalau datang khabar dari seseorang yang sadiq, seseorang yang jujur, terpercaya beritanya, tanpa tabayyun, langsung terima. Hakata. Sebab ayat tadi menunjukkan yang harus dicek beritanya itu orang fasik. Kalau orang yang adil, yang jujur, terima langsung. Kalau orang yang pendusta, yang kezab, ditolak secara langsung. Bagaimana yang pernah saya sampaikan, ikhwan fillah azakumullah. Satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bahwasanya ada salah seorang Naisaburi, Daud ibn Ali al-Zahiri, ingin bertemu dengan beliau rahimahullah ta'ala. Sampai depan pintu rumahnya, mengetuk pintu, dibukakan sama putra beliau, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, minta izin untuk ketemu beliau. Tanya, man anta? Siapa kamu? Fulan bin Fulan. Disebutkan sama Abdullah, ya Abi, ada seorang ingin ketemu engkau, dan dia sekarang di pintu. Siapa dia? Dia Fulan bin Fulan. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, jangan, suruh dia masuk. Jangan boleh dia masuk. Bayangkan ya. Kalau dai-dai sekarang yang senangnya tamyi' membuat ngambang permasalahan dakwah. Ya akhi, kalau saya tak suruh masuk orangnya itu, tak nasihati ya akhi. Dakwah ya akhi, masa diusir? Ayo, keminter, sok gaya, sok pinter, akhirnya dia sendiri yang mencebur, tercebur dalam kubangan-kubangan penyimpangan tadi. Wahuwa la yash'ur, dalam keadaan dia gak sadar. Gak boleh masuk sama beliau. Dikatakan gak boleh masuk sama Abi. Tamam? Begitu. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya Abi, kenapa? Dia mengatakan, haddatsani, telah menyampaikan khabar kepada saya, Muhammad ibn Yahya Zuhli rahimahullah ta'ala, bahwasanya orang ini demikian, demikian, demikian, demikian. Bayangkan. Diingkari langsung sama orang tadi, Dawud bin Ali Azhar. Oh enggak, saya enggak begini, saya enggak begitu, begitu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Yahya Zuhli rahimahullah, awsaq indi minhu. Muhammad bin Yahya Zuhli rahimahullah ta'ala, lebih terpercaya menurut saya daripada dia. Hewa. Bayangkan orangnya langsung ini, ditolak sama beliau rahimahullah ta'ala kabarnya. Kenapa? Dikarenakan beliau mendapatkan khabar berita dari orang yang lebih terpercaya. Ini maknanya tadi, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sehingga tidak semua berita ya kana ladzina azakumullah dicek. Hah? Enggak. Tapi khabar-khabar yang datang itu orang yang fasik atau orang yang majhul, tidak diketahui siapa dia atau yang tidak diketahui adalahnya. Kalau orang yang diketahui adalahnya orang yang adil, orang yang jujur. Apalagi dengan bukti yang nyata di depan mata seperti itu. Maka enggak perlu tabayun. Terima langsung. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Walakinna ba'dhan nas yata'assabun. Namun sebagian orang yang fanatik azakumullah memiliki sikap ta'assub, fanatik dengan gurunya, fanatik dengan syekhnya, dengan ustaznya. Fala haula wala quwwata illa billah. Hadis ini pula ya fanatik azakumullah menunjukkan keutamaan fadilah fahmu kitabillah, keutamaan bisa memahami kitabullah, bisa mengambil istinbat hukum dari kitabullah Al-Qur'anul Karim, diambil dari kalimat au fahmun u'tiyahu rajulun muslim. Di sini pula ya khana bidin azakumullah menunjukkan anjuran untuk kita betul ilm, menulis ilmu khanatina azakumullah dari kalimat au ma fi hadhihi shahifah, apa yang disebutkan dalam lembaran ini. Terkadang khanatina azakumullah seorang itu ketika dia menulis ilmu, ilmu yang dia tulis itu hanya dia saja yang tahu, hanya dia saja yang memperolehnya, yang mendapatkannya dari gurunya, dari syekhnya. Jadi khanafatin azakumullah. Secara bahir, di sini yang mengetahui masalah ini ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Masalah iqal, diat, masalah tawanan perang, masalah qisas, dan misalnya itu dimiliki oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dan tidak dimiliki sama yang lainnya. Maka di sini khanafatin azakumullah menunjukkan anjuran untuk menulis ilmu. Namam, harus tulis ilmu. Fayyifil ilma bil kitabah. Kamu ikat ilmu itu, ikhwan, dengan tulisan. Dengan tulisan sehingga bermanfaat di kemudian hari. Dan jangan mengandalkan hafalan. Al-hifzu khawwan, kata para ulama. Al-hifzu khawwan. Yang namanya hafalan, ya khanafatina azakumullah, itu sering mengkhianati. Sering mengkhianati. Terkadang yang khanafatina azakumullah, kamu tuh menghafal, mengatakan apa saja. Di kemudian hari khanafatina azakumullah, lemah hafalan kamu. Sehingga jadi jelek hafalan kamu, atau ada yang salah, dan semisalnya. Maka susah ya khanafatina azakumullah, ketika tidak ada orang yang memahami masalah tadi, hanya kamu saja. Dalam kata hafalan kamu, enggak beres. Maka ba'al ilm akan sia-sia dan akan sirna ilmu yang ada pada kamu. Tetapi kalau kamu menulis, kamu hafal dan kamu tulis, ketika hafalan kamu melemah, ada tulisan yang terpercaya yang ada pada diri kamu. Adahwa. Adapun tentang permasalahan yang khanabatina azakumullah, diat, masalah tawanan perang, masalah kesor, maka ditunda pada pembahasannya tersendiri insyaallah taala. Daud bin Ali Al-Zahiri, apakah termasuk imam Ahlussunnah? Apa sebab di antaranya Imam Ahmad rahimahullah menghukumi dia sebagai bid'ah sehingga tidak mau menemuinya? Tadi saya bilang begitu tak? Bilang begitu, Al-Bid'ah begitu. Tadi saya bilang dia begini, begini, begini, begini, begini. Yakni ada pada Daud bin Ali Al-Zahiri rahimahullah ta'ala wa farullah asya yang syadzah, perkara-perkara yang menyimpang fanatina azzaikumullah. Tamam? Perkara-perkara yang menyimpang fanatina azzaikumullah. Beliau ini ialah rais Zahiriyah. Tokoh pendiri mazhab Zahiriyah yang kemudian dipegangi sama Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Zahiriyah fanatina azzaikumullah termasuk mazhab yang mengingkari qiyas secara umum, juga mengingkari hikmah sama illah atau ta'lilat. Ada beberapa kali lagi khanawatina azakumullah yang ada pada mereka dan itu bertentangan dengan prinsip al-sunnati wal-jamaah. Adapun menyatakan beliau sebagai al-bid'ah, maka yumbar kalau sama lagi khanawatina azakumullah. Wallahum musta'an. Wa naktafi lahuna insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Kita masuk pada hadis yang berikutnya pula. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.